Mitra Bisnis, survei Washington Post menyebutkan Indonesia masuk dalam 5 negara yang dinilai paling rasis sedunia. Peringkat 1-5 adalah Yordania, India, Malaysia, Indonesia, dan Arab Saudi. Padahal sering sekali kita mendengar Presiden SBY yang mengatakan betapa tolerannya kita dan sangat menghargai perbedaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan aktivis sosial Romo Beni Susetyo. Romo Beni, apa komentar Anda soal ini? Jadi gini, kriterianya itu harus dilihat dulu seperti apa. Kalau kriterianya rasis dalam arti bahwa warga negara Indonesia itu tidak menghargai perbedaan suku agama, itu tidak. Problemnya mungkin kriteria yang dipakai adalah meningkatnya angka intoleransi di Indonesia akhir-akhir ini. Kalau itu dipakai, memang fakta kenyataan seperti itu, gitu loh. Jadi persoalan sekarang ini kan memang kita harus akui, di beberapa daerah memang ada kesulitan orang untuk mendirikan tempat ibadah. Di beberapa daerah konflik-konflik aliran itu tumbuh dan berkembang. Di beberapa daerah memang terjadi persoalan-persoalan yang sifatnya kedaerahan itu. Nah, problemnya di situ. Jadi menurut saya ukuran rasis itu dalam ukuran apa? Nah, laporan itu memang belum lengkap dalam arti kriterianya apa rasial itu. Kalau rasial artinya bahwa orang Indonesia membeberkan suku, agama, etnis, itu tidak. Tetapi ada persoalan kekerasan yang menggunakan simbol-simbol agama itu terus berlangsung dan sampai sekarang tidak ada penegakan hukum. Nah, itu yang menjadi persoalan kita bangsa ini. Dalam survei dikatakan individu masyarakat kita tidak mau hidup berdampingan dengan ras lain. Apakah Romo setuju? Itu tidak semuanya seperti itu. Tapi memang ada gejala di mana orang sekarang mulai membuat perumahan elit khusus bahwa ini perumahan tertentu dengan agama tertentu, itu ada gejala seperti itu. Tetapi sebenarnya secara natural orang Indonesia itu plural, Bhinneka Tunggal Ika. Menerima dengan catatan apa yang menjadi kriterianya. Kalau kriterianya itu pembiaran kekerasan, intoleransi berkembang, kemudian munculnya gejala-gejala kelompok-kelompok tertentu muncul ada pemisahan itu, gejala seperti itu ada. Tetapi gejala itu tidak menjadi kebiasaan orang Indonesia. Maka kriterianya harus jelas dulu. Terus yang kedua, riset itu menggunakan daerah-daerah mana saja gitu loh. Yang dipakai ukuran riset daerah mana? Supaya kita tidak mengambil kesimpulan yang salah. Karena tidak semua orang Indonesia seperti itu, gitu loh. Kalau dikatakan ada timbul gejala, bagaimana cara menekan gejala itu, Mo? Nah, kalau gejala seperti itu kan pertama-tama memang harus ada penegakan hukum. Bahwa kekerasan itu tidak bisa dibiarkan atas nama apapun lah. Maka mau tidak mau hukum harus menjadi kekuatan utama kita. Yang kedua, memang harus ada politik will dari penguasa untuk menanamkan nilai kembali. Bahwa Indonesia itu plural, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa Indonesia itu hidup sejak awal mulai, tumbuh dan berkembang, itu dalam bingkai kebhinnekaan itu. Yang ketiga, harus ada pendidikan multikultur bagi anak-anak kita. Maka pentingnya sebenarnya pendidikan multikultur itu dimulai sejak dini, sehingga anak-anak dibiasakan hidup berbeda itu sesuatu yang tidak masalah. Nah, ini kan harus ada politik dari kekuasaan. Bahwa melihat persoalan gejala-gejala seperti ini, makanya harus ada keseriusan dari penguasa negeri ini untuk mengembalikan kembali Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, berasi warga negara Indonesia. Ya, maka harus ada dekonstruksi tentang pendidikan agama kita yang jangan eksklusif, tapi yang inklusif, gitu loh. Maka pendidikan agama dalam konteks keindonesiaan menjadi penting saat ini. Demikian aktivis sosial Romo Beni Susetyo. Saya Wendy Lim.